menjelang kini fajar di Idul Fitri. Bergema takbir di subuh hening suci. Muslimin muslimat wajah berseri. Menyambut raya setahun sekali saling kunjung mengunjung. Erat silaturahim, saling kunjung mengunjung. Erat silaturahim. Sanak saudara dan kaum keluarga datang berhimpun meriah suasana. Selisih faham terhapus hendaknya. Ambillah yang jernih di hari Idul Fitri. Kita bertulus hati di hari Idul Fitri. Kita bertulus hati. Menjelang kini fajar di Idul Fitri. Bergema takbir di subuh hening suci. Muslimin muslimat wajah berseri. Menyambut raya setahun sekali saling kunjung mengunjung. Erat silaturahim, saling kunjung mengunjung. Erat silaturahim. Di tahun ini kita menjalin mesra. Mohon ampun kesalahan batin zahir. Semoga pada tahun akan datang jumpa lagi. Ingatlah lagu ini, inang di Idul Fitri. Ingatlah lagu ini, inang di Idul Fitri. Ingatlah lagu ini, inang di Idul Fitri. Ingatlah lagu ini, inang di Idul Fitri.